بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، para bapak beserta ibu dan sekalian para hadirin dan hadirat yang saya hormati, pengajian malam ini masih berkisar bab zuhud. Pengertian zuhud malam Senin yang telah lalu sudah saya terangkan, yaitu zuhud itu suatu kehidupan yang tidak dipengaruhi oleh keduniaan. Kehidupan yang tidak dipengaruhi oleh keduniaan. Menurut pendapat Imam Ghazali, zuhud niku manah kita mboten kumantil dumateng dunyo. Ini kata Ghazali. Nah, kata Abu Sulaiman Ad-Daroni, az-zuhdu indana tarku kulli syai'in yushghiluka 'anillahi ta'ala. Kata Abu Sulaiman Ad-Daroni, zuhud itu bagi saya yaitu meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan padamu sehingga lupa terhadap Allah, sehingga jauh daripada Allah. Nah, meninggalkan semua itu termasuk dalam kategori zuhud. Nek wong Jawa ngarani topo. Lalu lanjutannya, wazuhdu ahsanu mansibin ba'da tuqa wabihi yunalu maqami arbabil ula. Zuhud itu adalah lebih baiknya derajat atau tingkatan ba'da tuqa, setelah takwa. Wabihi, dan dengan zuhud itu, yunalu, akan tercapailah maqam arbabil ula, pangkat atau kedudukannya orang-orang yang mempunyai keluhuran di sisi Allah. Jadi zuhud termasuk tingkatan yang paling utama setelah takwa kepada Allah. Idhu sababu mahabbatillahi ta'ala. Sebab zuhud itu termasuk salah satu sebab kita dicintai oleh Allah. Wa ayyu mansibin a'la minda. Tingkatan, derajat manakah yang lebih tinggi daripada kita dicintai oleh Allah. Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbaka Allah wa izhad fi ma indan nas yuhibbaka an-nas. Rawahu Ibnu Majah. Maksudnya hadis ini, kalau kita ingin dicintai Allah, maka zuhudlah dalam bidang keduniaan. Kita tinggalkan kemantilipun manah kita terhadap dunia. Nah, kalau kita ingin dicintai oleh manusia, ya janganlah mengharapkan apa-apa yang ada di tangan orang lain. Apakah tidak boleh kita mencintai dunia? Ini boleh saja. Dulu saya terangkan, memang cintain termasuk salah satu tabiat watak manusia. Kita hidup di dunia yang membutuhkan makan, minum, tempat tinggal dan lain-lain sebagainya. Jadi kita mencintai dunia ini tidak ada larangan. Nah, mahabbatuhal mamnu'ah hiya isaruha linaili syahawat wal ladzat li'anna dzalik yushghilu 'anillahi ta'ala. Cinta dunia yang dilarang, yaitu dunia yang kita miliki ini hanya kita salurkan pada objek-objek yang tidak diridhoi oleh Allah. Kekayaan kita hanya kita gunakan untuk melampiaskan hawa nafsu belaka. Kita gunakan untuk berfoya-foya, ya, berdansa-dansi di night club, berjumbu rayu dengan gadis-gadis cantik dan lain-lain sebagainya. Nah, mencintai dunia yang semacam inilah yang dilarang oleh agama. Nah, amma mahabbatuha lil fi'lil khairi wat taqarrub ila Allah fa huwa mahmud. mencintai dunia dengan tujuan untuk berbuat kebaikan dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mencintai dunia yang demikian termasuk mahmud, yaitu cinta dunia yang terpuji. Di Khobari, sebab ada sebuah hadis, ni'mal mali salih lirrajuli salih, sebaik-baiknya harta benda yang baik, sebaik-baiknya harta benda yang halal itu di tangan orang yang soleh. Sebab dengan kekayaan itu kita dapat bersilaturahmi, dengan kekayaan itu kita dapat membangun masjid, membangun sekolah, membangun rumah sakit dan lain-lain sebagainya. Jadi mencintai dunia dengan tujuan yang demikian termasuk mencintai yang terpuji. Wa muhibbu dunya qailun aina at-tariq aina al-khalas ka muskirin surbatila. Orang yang mencintai dunia, gila dunia sampai melampaui batas, itu selalu berkata, aina at-tariq, di manakah jalannya? Aina al-khalas, di manakah letak keselamatan? Di sini dilukiskan ka muskirin surbatila, seperti orang yang mabuk kebanyakan minuman keras. Jadi orang yang gila dunia di sini dilukiskan seperti orang yang mabuk, tidak tahu jalan, manakah jalan yang benar. Kadang-kadang pun mabuk itu golek omae mau semrak ini. Selalu dia berkata, aina tori, di manakah jalannya ini? Aina al-khalas, di manakah letak keselamatan? Sebab lishtighalihi zahirihi bi talabiha wa batinihi bi iradatiha. Karena orang yang demikian itu zahirnya, lahirnya selalu sibuk mencari dunia dan pikirannya hanya dipusatkan untuk mencari dunia melulu. Li'annaha idha rasakhat fil qalb zahara dhalik ala jawarihil abdi fitakalu bihi wa muqatalati aliyah. Karena sesungguhnya dunia itu apabila sudah meresap ke dalam jiwa, apabila dunia itu sudah meresap ke dalam hati, maka tampaklah semua itu di atas anggota tubuhnya. Ya, kita lihat jungkir walik, sirah kangge sikil, sikil kangge sirah, untuk mengejar kemewahan dunia kadang-kadang berani berkorban diri. Nah, dengan demikian fayaslabuhullahu ladzatal qana'ah, akan dicabut oleh Allah nikmatnya qana'ah. Qana'ah itu menerima apa adanya, menerima apa yang sudah ditentukan yang diberi oleh Allah. Dusti yang ingkang iku sing paling gila dunia ini. Sebab gini, fa innal qalba idza lam yaqna lam yashba. Karena sesungguhnya hati itu apabila sudah tidak ada rasa menerima atas pemberian Allah, lam yashba, maka tidak akan merasakan kenyang. Walau malakat dunya bihadza diriha, sekalipun dia itu memiliki dunia seluruhnya. Terus mboten wonten anu niku. Terima kasih nipun. Iki kados ingkang sampun niku. Wis diwehi masak gunung, jauh rong gunung. Wis kek rong gunung, jauh telung gunung. Begitulah tabiatnya orang yang mencintai dunia. Gusti yang ingkang gila dunia. Niki biasane ini. Nek rugi niku bingung. Bingung oleh tambelan. Nah, nek untung ngelongso kurang akeh. Lajeng nggih mlayu mali kesana kemari mencari tambah, seperti orang gila, seperti orang mabuk, tidak tahu saudara, tidak tahu ayah dan ibu. Kadang-kadang adiknya dhewe ini dicekik. Bab sing ketok ditinggali dalam pandangan matanya hanya keuntungan. Mbah dulur musopo mbah semerapa. Ya, orang yang dibina kadang-kadang sudah tidak rukun dengan tetangga, dengan kawan, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita boleh saja mencintai dunia, tapi jangan sampai melampaui batas. Sebab kalau sudah melampaui batas, ini akibatnya nanti tidak baik. Ada orang yang kaya raya, mempunyai beberapa kol. Setelah mendengar salah satu kolnya ini tubrukan, setelah mendapat berita bahwa kolnya tubrukan, loh ini kalau orang yang jiwanya jiwa kona'ah, ya disambutnya, sudah begitulah memang takdir Tuhan. Begitu sambutannya, baik. Tapi bagi orang yang sudah gila dunia, mendengar kolnya nubruk, ini diingat-ingat, waduh, kol satu ini 10 juta. Akhirnya terus ngomel, 10 juta, 10 juta, 10 juta, akhirnya gila. Ini orang yang gila terhadap dunia yang melebihi batas. Sekalipun di antara muda-mudi yang sedang berpacaran, ini nek cintai melebihi batas, akibatipun lebih bahaya. Ya. Lo nanti semerap ngajeng kulo nih, wonten lare muda datak cagak listrik dicium. Dibanding lo takut akan ditinggal kekasihnya. Lo ini panjenengan aku ya, kenemenan lali, cintai kenemenan. Boleh cinta, tapi jangan sampai melampaui batas. Malah di sini diterangkan wadrub minal azwaj man ma sa'adat fi ta'atin bakhtar azuban fadilah. Tinggalkanlah istri. Istri yang tidak memberikan pertolongan untuk taat berbakti kepada Allah, pilihlah duduk saja. Jadi bed ini menerangkan, kalau kita mempunyai istri, istri kita selalu menghalang-halangi kita untuk berbakti kepada Allah, lebih baik sekat puji-pujian, lo begitu lo. Kadang-kadang ada lo, suaminya akan mendengar pengajian tidak boleh, akan jamaah ke masjid tidak boleh, menyumbang untuk kepentingan agama seperti menyumbang masjid tidak boleh, ada begitu. Istri yang demikian itu lebih baik sudah sirok saja. Tapi di sini masa adat, yaitu istri yang tidak mau menolong, diajak taat berbakti kepada Allah. Tapi bagi istri yang benar-benar seideologi, ini baik sekali kita pegang terus. Sebab ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man razaqahullah imra'atan salihah faqad 'anahu 'ala syatri dinih. Barang siapa yang diberi rezeki oleh Allah berupa istri yang salihah, maka berarti orang itu diberi pertolongan oleh Allah separuh daripada agamanya. Ada lagi sebuah hadis menerangkan, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada empat perkara termasuk sebagian daripada kebahagiaan seseorang. Pertama, antakuna zaujatuhu salihah, yaitu mempunyai istri yang salihah. Jadi sungguh bahagialah seorang suami yang mempunyai istri yang salihah itu. Karena memang peranan wanita itu amat menentukan dalam membangun rumah tangga dan negara. Jadi baik dan buruknya rumah tangga dan negara, jaya dan hancurnya rumah tangga dan negara yang terletak di tangan wanita. Ya, sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nisa imadul bilad. Wanita-wanita adalah tiang negara. In solhat fa solhat wa in fasadat fa fasadat. Kalau penduduk dalam rumah tangga, penduduk dalam negara itu istrinya baik-baik, perempuannya baik-baik, jelas rumah tangga dan negara itu akan baik. Tetapi kalau penduduk negara itu wanitanya sudah pecat semua, jelas negaranya ikut serta pecat. Oleh sebab itu, sungguh bahagialah seorang suami yang mempunyai istri yang salihah. Adapun potret sifat-sifat atau ciri-ciri wanita yang saleh itu dalam garis besar saja sudah dilukiskan oleh Allah dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 34, fas-salihatu wanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah al-ayah. Wanita yang saleh itu ialah wanita yang taat dan memelihara apa saja yang diperintahkan untuk memelihara di waktu sang suami tidak ada di rumah. Malah dalam sebuah hadis agak diperinci lebih mendetil, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa man tasurruka idza absurta wa tuti'uka idza amarta wa tahfadu ghaibaka fi nafsiha wa malik. Wanita yang baik, ini ciri-cirinya satu. Wanita yang baik itu yaitu mantasurruka idza absurta. Wanita yang menggembirakan kamu apabila kamu memandang dan melihatnya. Jadi termasuk wanita yang salihah ini kalau suaminya memandang pasti merasa puas dan senang. Sebab selalu senyum. Terus membuatnya mertotok mawon gitu. Jadi termasuk wanita yang salihah yaitu wanita yang dapat menarik perhatian suaminya. Termasuk wanita yang baik. Nah, caranya bagaimana? Ini mudah saja. Kalau sang suami sedang berada di rumah, sang istrinya supaya bersolek, supaya berhias secantik-cantiknya. Dengan sendirinya suaminya sudah kerasan di rumah ini. Tapi sekarang sudah terbalik ini. Kalau di rumah, waduh, keluak-keluak, ambune penguk. Tapi kalau keluar rumah, ini laksana bidadari turun dari kayangan. Ini terbalik sebenarnya. Hadis ini kalau dilihat sepintas lalu tidak begitu penting. Tapi kalau kita selami secara mendalam benar-benar penting. Sebab begini, kalau sang suami berada di rumah, istrinya keluak-keluak ambune pengu. Kalau terus-terusan demikian, pasti sang suami tidak kerasan di rumah. Kalau sudah tidak kerasan di rumah, akhirnya ngeluyur. Wah, ini tidak baik akibatnya. Begitupun juga sebaliknya. Sang istri karena sudah sering ditinggalkan, akhirnya merasa kesepian. Akhirnya bagaimana? Ya, ngeluyur bisa. Akibatnya hancur berantakan rumah tangga. Terus kaum ibu, nek wonten griyane nek sing jaler wonten dalem supados dandan sing ayu niki termasuk wanita yang salihah. Ini ciri wanita salihah nomor satu. Nomor dua, wa tuti'uka idza amarta. Kalau diperintah taat dan patuh. Termasuk istri yang salihah ialah yang taat patuh terhadap suami. Ya sudah barang tentu di atas dasar-dasar kebenaran. Nek perintahe niki bertentangan kalian syariat Islam, ini tidak boleh ditaati. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat terhadap makhluk tetapi maksiat terhadap khaliq pencipta. Yang ketiga, termasuk ciri wanita yang salihah yang baik ialah wa tuti'uka idza amarta wa tahfadhu ghaibaka fi nafsiha wa malik. Selalu menjaga, memelihara kehormatan dirinya dan harta kekayaannya sewaktu sang suami tidak ada di rumah. Bapak akhir-akhir ini banyak terjadi, tapi tidak di Indonesia, di luar negeri banyak terjadi. sang suami sedang bertugas, istrinya mencari tugas sendiri. Oleh sebab itu, ya, saya menghimbau pada para remaja-remaja, kalau mencari jodoh itu jangan hanya dinilai kecantikan wajah melulu. Ya, di samping kecantikan wajah, yang terpenting kecantikan akhlaknya dan agamanya. Sebab kalau kita nilai hanya kecantikannya saja, tapi akhlaknya sudah bejat, jelas kita tidak dapat menikmati surga dunia. Tetapi sebaliknya akan berkecimpung dalam neraka dunia. Ya, apa guna berkain batik kalau tidak berkebaya? Apa guna istri cantik kalau hatinya bercabang dua? Ini kata Sandora ini, saya mendengar. Jadi tiga itulah para bapak, ciri-ciri atau sifat-sifat, tanda-tanda wanita yang solihah. Wah, ini masih dapat dibuat dengan daftar yang panjang. Ya, diantaranya supaya menjaga rahasia rumah tangganya, ya, menutup muratnya, berlaku sopan, luas dalam berhubungan dengan keluarga, jangan bepergian tanpa setahu atau tanpa seizin sang suami. Niki ngeten, geng istri medal sangking dalem pun, niki wajib pamit. Ini tak jelasan wajib pamit. Kecuali yang sudah biasa belanja-belanja sudah harian tidak apa-apa. Jadi kalau akan bepergian, ini diwajibkan pamit kepada sang suami. Nek tiang jaler mboten diwajibaken pamit, cuma sing sae pamit. Kanjeng Nabi piyambak sampun memberi contoh. Sekalipun suami ini tidak diwajibkan pamit terhadap istrinya, tapi sebaiknya itu pamit. Ya, mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi nek badhe medal-medal pamitan. Dik, aku arep nama Abu Bakar. Lho niki sing istri gam enak lho. Nek wonten tamu wonten wonten bapak ya. Mboten wonten pundi wonten mirane Abu Bakar lho gampang golane ya. Tapi Kanjeng Nabi sifatnya sidik jujur. Mengatakan saya ke rumah Abu Bakar, dibuktikan di sana memang ada di sana. Lah bapak-bapak sekarang kadang-kadang enggak ya. Di aku nama masjid. Di masjid enggak ada, ada di sana di muka itu. Di ria sana. Lah ini sudah tidak jujur lagi, sudah tidak sidik lagi. Pamitan panjenengan saya kibatipun. Nek mboten pamitan akibatnya mboten enak. Nomor setunggal ngampilakan konco istri. Mbak mionten tamu wonten gampang jawabane. Mohon monggo. Wonten apa Pak ya? Mboten wonten. Datang pun datang tarmi Pak Bakar lho gampil ya. Lah bentang pamit tuh wonten tamu kadang-kadang. Bapak ya wonten ah. Mboten wonten ya. Datang pun ya. Ngoten iki kados maling, budes-budes lho ya. Bojone dimaling-maling ngarepe tamu lho niki mboten sak akibat mboten pamitan, akibat mboten pamitan. Nah, kembali lagi, sungguh bahagia seorang suami yang mempunyai istri yang solihah. Ini termasuk bahagia. Yang kedua, wa auladuhu abroro, mempunyai anak yang baik-baik, yang berbakti kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Adapun ciri-cirinya anak yang baik, anak yang soleh ini, kalau dilihat di surat Al-Isra itu panjang ini. Mulai ayat 22 sampai 34 ini saya ciri-ciri anak yang soleh. Tapi garisnya saja ya, pertama ciri-ciri anak yang soleh.